Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fahim asyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan pembahasan seputar bab hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Dan masih kita sebutkan beberapa masail dari bab tersebut. Dan sekarang kita akan masuk ke masail yang keempat. Nah, qala al-musannif rahmatullah alaih sababu su'alihim an dzalik. Permasalahan yang keempat yang bisa kita ambil faedah dari bab tersebut adalah sebab musabab bertanyanya para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla tentang hal tersebut. Naam. Kemudian al-khamisah anna Jibril yujibuhum ba'da dhalika biqawlihi qala kaza wa kaza. Bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam menjawab soal para malaikat tersebut dengan mengatakan Allah berfirman mengatakan demikian dan demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para malaikat Allah Azza wa Jalla mendapatkan khabar berita tentang apa yang Allah beritakan melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya Jibril adalah malaikat Allah yang sangat mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah. Kemudian asadis anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Bahwasanya malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Diberitakan pada ayat yang kemarin kita sebutkan ketika Allah Azza wa Jalla berfirman maka para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla mengepakkan sayap-sayapnya dan disebutkan dalam riwayat su'iqu. Nah, mereka pingsan wa kharru lillahi sujjada. Mereka sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan malaikat Allah yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi as-salatu wassalam. Ini menunjukkan sekali lagi kemuliaan Jibril di sisi Allah, bahkan di sisi seluruh para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla. Kemudian asabi'ah, masalah yang ketujuh, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li'annahum yas'alunahu. Malaikat Jibril mengatakan kepada semua penghuni langit, yaitu para malaikat, karena mereka menanyakan kepada Jibril alaihi salatu wassalam dengan pertanyaan yang sama, madza qala rabbukum. Sehingga Jibril alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada seluruh para malaikat apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Annal ghasyi ya'ummu ahla samawati kullahum. Bahwasanya al-ghasyi, yani pingsan, itu menyeluruh terkena kepada semua dari penghuni langit-langit dunia, yaitu para malaikat. Tidak ada pengecualian padanya. Nah, sehingga menunjukkan kepada kita bahwasanya para malaikat Allah Azza wa Jalla adalah makhluk Allah yang Allah sifati dalam ayat yang mulia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua malaikat Allah itu demikian, sebagai makhluk yang taat, yang senantiasa bertasbih dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasi'ah, masalah yang kesembilan, irtijafu samawati likalamillah, berkemuruhnya. Irtijaf itu artinya berkemuruh. Langit-langit disebabkan karena firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak hanya malaikat yang takut kepada Allah. Ketika mendengarkan firman Allah azza wa jalla, mereka takut dan tunduk serta sujud. Bahkan langit itu juga demikian. Langit adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah, bahwasanya Jibril alaihi salam adalah rasul dari kalangan malaikat yang menyampaikan wahyu kepada siapa saja yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh para nabi dan rasul. Naam. Al-hadiyah asyarah, masalah yang ke-11, zikru istiraqi syayatin. Disebutkan dalam bab ini bahwasanya para syaitan mereka mencuri berita yang ada di langit. Mereka mencuri berita apa yang disampaikan oleh Jibril, didengar oleh malaikat, syaitan berupaya untuk mendengarnya. Perkara apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan malaikat Allah yang ketika mendengarkan firman Allah azza wa jalla, mereka mengatakan qaulul haq, itu adalah kebenaran. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Para syaitan mendengarkan berita tersebut dalam rangka untuk menyampaikan kepada para wali-wali mereka dari kalangan kuhan, dukun dan yang semisal dengan mereka, dalam keadaan mencampur berita yang mereka dengarkan dengan 100 kedustaan. Nah. Asaminata asyarah, masalah yang ke-12, sifat rukubi ba'dihim ba'dha, disifatkan bahwasanya mereka syaitan menaiki sebagian mereka di atas sebagian yang lain hingga sampai ke langit dunia. Demikian para syaitan. Mereka naik sebagian mereka ke sebagian yang lain demi sampai ke langit dunia, mendengarkan berita yang bisa mereka dengarkan di langit tersebut. Nah, sehingga mereka tidak mendengarnya dengan cara terbang, ya, terbang kemudian duduk di pintu-pintu langit, tidak demikian. Tapi mereka menaiki sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Al-thaminata asyarah, masalah yang ke-thaniata asyarah atau al-thalithata asyarah, masalah yang ke-13, irsalu syuhub, dilemparkannya syuhub, panah-panah api. Nah, yang melempar adalah malaikat Allah azza wa jalla. Nah, syihaban rosoda, disebutkan dalam ayat Al-Quran, ketika para syaitan berupaya untuk mendengarkan berita-berita tersebut, maka mereka dikejar oleh panah-panah api yang membakarnya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya khobar-khobar yang ada di langit dunia demikian terjaga, terjaga dari syaitan. Nah, Asalisata al-rabi'ata asyarah, annahu taratan yudrikuhu syihab qabla ayyulqiyaha, wa taratan yulqiyaha fi uduni waliyihi minal insi qabla ayyudrikahu. Dan terkadang syaitan tersebut terkena oleh panah api tersebut sebelum dia sempat menyampaikan ke syaitan yang ada di bawahnya. Dan terkadang dia sempat menyampaikan apa yang dia dengarkan ke telinga walinya. Nah, dari kalangan manusia sebelum terkena oleh panah api tersebut. Ini menunjukkan terkadang di antara berita yang ada di langit dunia didengar oleh syaitan, kemudian disampaikan oleh para wali-wali mereka dari kalangan Kuhan, para dukun dan yang semisalnya. Mereka lah yang mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan, berita-berita apa yang terjadi dan akan terjadi. Al-khamisata asyarah, masalah yang ke-15, kaunul kahin yasduqu ba'dul ahyan. Bahwasanya para dukun itu terkadang mereka mengatakan sesuatu yang benar. Qad yasduqu ba'dul ahyan, sebagiannya mereka berkata dengan perkataan yang benar. Ba'dul ahyan, apa yang mereka sampaikan berupa kebenaran adalah berita yang disampaikan oleh syaitan kepadanya. Satu dari 100 berita, hanya satu saja yang benar. Nah, subhanallah. Namun tidak kemudian menjadikan dalil boleh kita mendengarkan ucapan paranormal dan dukun. Bukan dijadikan sebagai dalil kalau demikian kita bertanya kepada paranormal atau dukun. Barangkali saja ada benarnya. Tidak demikian. Nah, Islam melarang seorang untuk bahkan percaya ataukah membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun-dukun tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ata 'arrafan aw kahinan fas'alahu 'an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu tanpa ada unsur membenarkan, tidak akan diterima darinya salatnya selama 40 malam. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan dengan lafaz fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun-dukun tersebut. Maka hukum yang membenarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia sungguh telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kafir sebabnya karena membenarkan ucapan-ucapan dukun dan paranormal tersebut. Ini menunjukkan kepada kita walaupun apa yang disampaikan oleh mereka terkadang benar, itu pun juga kemungkinan kecil karena 1 banding 100. Namun tidak kemudian kita diperintahkan untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh mereka. Nah, as-sadisata asyarah, masalah yang ke-16, kaunuhu yakdzubu ma'aha mi'ata kadzibah. Syaitan mendustakan berita-berita tersebut, ataukah syaitan menyampaikan kedustaan bersama dengan satu berita yang berisikan kebenaran dengan 100 kedustaan. Jadi yang benarnya satu, yang 100-nya salah. Nah, as-sabi'ata asyarah, masalah yang selanjutnya yang ke-17, annahu lam yusaddaqu kadzibuhu illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Bahwasanya tidaklah dibenarkan kedustaannya kecuali dengan kalimat yang didengarkan dari langit. Itu yang benar. Nah, sehingga bila apa yang disampaikan oleh mereka ternyata terjadi, maka itu adalah berita yang berhasil disampaikan oleh syaitan ke telinga-telinga mereka, paranormal dan dukun-dukun tersebut. Nah, asaminata asyara, masalah yang ke-18, qabulun nufusil batili kaifa yata'allaquna biwahidatin wala ya'tabiruna bimi'atin. Qabulun nufusil batila, jiwa-jiwa itu menerima kebatilan, bagaimana mereka bergantung dengan satu berita dan tidak menganggap dengan 100 berita kedustaan yang lain. Nah, tatkala ada seorang paranormal, diam ini, siapa yang di bawah ini? Nah, tatkala ada seorang paranormal atau dukun menyampaikan satu ramalan yang terjadi antara tahun 2021 sampai 2022. Kemudian ternyata benar, subhanallah, diekspos khabarnya di mana-mana itu. Nah, oh, paranormal si fulan demikian dan demikian. Benar beritanya ternyata. Dalam keadaan sekian banyak kedustaan-kedustaan yang disampaikan tidak dilihat, tidak dianggap. Nah, yang benar diangkat, yang sekian banyak kedustaan ditinggalkan begitu saja. Nah, ini keadaan orang-orang yang jahil demikian. Kaifa yata'allaquna bi wahidah, bagaimana keadaan manusia-manusia tersebut pada umumnya bergantung dengan satu berita yang benar namun seratusnya tidak dianggap. Seharusnya kan yang dianggap yang seratusnya gitu loh. Satunya enggak dianggap. Iya kan? Yang dianggap seratusnya, satunya enggak dianggap. Menunjukkan bahwasanya paranormal dan dukun adalah kadzabun. Kadzabun pakai tasydid. Beda dengan kadzib. Kalau kadzib seorang pendusta, seorang yang berdusta, yang dusta tersebut dia lakukan hanya sekali. Kalau kadzab menunjukkan sighah mubalaghah yang memberikan makna bahwasanya mereka sering berdusta, kadzab. Nah, kadzab sering dusta dia omongannya. Sehingga jangan dipercaya. Kalaupun ada yang benarnya, bila kita melihat 100 kedustaan itu tidak teranggap. Itu tidak teranggap. 1 banding 100 bayangkan. Nah, Asaminat Asyarah, masalah yang selanjutnya, At-Tasi'asyarah yang ke-19. Kaunuhum yatalaqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimah wa yahfadunaha wa yastadiluna biha. Mereka mengambil, sebagian mereka mengambil dari sebagian yang lainnya kalimat tersebut, kemudian menjaganya dan berdalil dengannya. Oh, dukun si ini dia mandi. Oh, dukun si ini manjur, perkataannya benar. Nah, buktinya dia mengatakan demikian dan terjadi. Subhanallah. Mengambil kalimat tersebut, kemudian menjaganya sebenar-benarnya, bahkan berdalil mengajak orang lain agar mendatangi dukun-dukun tersebut. Sehingga di dalam bab ini berisikan bantahan kepada dukun dan paranormal serta penerapan syariat Islam untuk seorang muslim tidak percaya dan tidak membenarkan berita-berita yang berasal dari dukun-dukun dan paranormal tersebut. Di zaman sekarang banyak dukun dan paranormal itu banyak. Nah, yang kalau pada zaman dahulu, dukun-dukun dan paranormal itu sebagiannya pakai kemenyan, ya kan, menggunakan topi ala adat, pakai kemenyan, rumahnya terlihat angker. Kalau zaman sekarang dukun-dukun dan paranormal bahkan ada yang mengenakan jas, sudah tingkatan kekota-kotaan. Nah, bagaimanapun penampilan-penampilan mereka tidak boleh bagi seseorang untuk mempercayainya. Kemudian masalah yang berikutnya, al-ishrun itsbatus sifati khilafan lil asy'ariyyatil mu'attilah. Di dalam bab ini ditetapkan Allah itu memiliki sifat menyelisihi kelompok Asy'ariyah yang menta'til, menolak, menafikan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan khilaf yang terjadi antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah terkait pembahasan seputar sifat Allah, terkhusus sifat al-kalam. Apakah Allah berbicara atau tidak? Terjadi khilaf yang panjang antara ahli al-haq, ahli sunnah, dengan ahli al-batil, ahli al-bid'ah. Bahkan di masa Imam Ahmad sampai menyebabkan akhirnya terbunuh mereka orang-orang yang berpegang dengan prinsip ahli sunnah, sampai menyebabkan Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih dipenjara sekian generasi dari khalifah. Nah, disebabkan karena mempertahankan prinsip ahli sunnah yang menyebutkan Allah itu bisa berbicara, dan sifat Allah adalah Al-Kalam, dan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiyah wal ishrun, masalah yang ke-21, at-tasrihu anna tilka rajfata wal ghashi khaufan min Allah azza wa jalla. Penjelasan bahwasanya gemuruh dan pingsan yang dialami oleh para malaikat itu dirasakan oleh mereka, dialami oleh mereka, faktornya adalah karena khaufan minallahi azza wa jalla, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keadaan makhluk-makhluk Allah yang besar dan mulia. Langit ada 7 lapis langit, makhluk yang sangat besar, ciptaan Allah azza wa jalla. Ketika mendengarkan perkataan Allah, memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, para malaikat bahkan sampai pingsan sujud. Al-thaniyah wal-ishrun, masalah yang ke-22, annahum yakhiruna lillahi sujjada. Malaikat-malaikat Allah tersungkur sujud kepada Allah azza wa jal ketika mendengarkan kalam Allah, perkataan Allah azza wa jal. Seperti ini takutnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula takut yang seperti ini dialami oleh para al-anbiya wal mursalun. Allah sebutkan di dalam surat Maryam, wa idza tuliyat 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, maka para malaikat-malaikat Allah kharru sujadan, akan tersungkur sujud, sujud mereka, wa bukiya, dan mata mereka melinangkan air mata, menangis. Takutnya para nabi dan para rasul itu demikian. Nah, tayyib, selesai bab hatta idza fuzza'a an qulubihim, sampai dengan akhirnya. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya. Qala al-musannif rahmatullah alaih, babus syafa'ah, bab syafa'at. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan di antara dari tujuan orang-orang musyrik, mereka mendatangi sesembahan-sesembahan selain Allah azza wa jalla adalah dengan anggapan bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut akan memberikan kepada mereka syafaatnya, akan menyelamatkan mereka dari neraka Allah, dari siksaan Allah azza wa jalla, akan membantu mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Haulai syufa'auna indallah. Kata mereka, seperti yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, mengatakan mereka-mereka inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah azza wa jalla. Nah, sehingga tujuan orang-orang musyrik menyembah selain Allah itu demikian, menganggap apa yang mereka sembah akan memberikan kepada mereka syafaat, akan menyelamatkan kepada mereka dari murka Allah dan neraka Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan seseorang dia menyembah selain Allah azza wa jalla kepada siapapun dirinya, siapapun dia, baik dari kalangan malaikat, dari kalangan rasul, atau dari kalangan para wali, dia berdoa dengan menyebut nama orang soleh, dia meminta dengan yang dia sebut adalah nama orang soleh tersebut. Alasan dia melakukan hal tersebut katanya mereka akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Mereka lah orang-orang yang nanti akan menuntun kita menuju surga Allah Azza wa Jalla, sehingga kita harus demikian dan demikian kepada mereka. Nah, ini alasan yang sering kita dengarkan dari mereka al-musyrikun, al-kuburiyun, orang-orang musyrik yang terfitnah dengan kuburan-kuburan orang soleh, sehingga menyembah orang-orang soleh tersebut, berdoa dengan menyebut nama orang-orang soleh tersebut dengan dalih haulai syufa'una indallah. Mereka adalah orang yang akan menyelamatkan kita, memberi syafaat kepada kita di sisi Allah Azza wa Jal. Ternyata alasan mereka ini sama persis dengan alasan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Kalau ternyata alasan orang-orang musyrik mereka menyembah kepada selain Allah adalah beranggapan bahwasanya apa yang mereka sembah akan memberikan syafaat kepada mereka dan dikatakan sebagai kesyirikan, diperangi oleh Nabi SAW. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang keadaan mereka orang-orang musyrikin, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka di neraka jahannam kekal abadi di dalamnya. Mereka syarrul bariyah, adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang musyrikin yang dimaksud? Yaitu mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dengan dalih menganggap bahwasanya apa yang mereka sembah tersebut akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepada mereka syafaat. Nah, sehingga perbuatan orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini bila alasannya sama, berarti dihukumi dengan hukum yang sama, sama-sama kesyirikan, sama-sama dilarang di dalam Islam. Nah, kita baca ayat-ayat yang dibawakan oleh musannif di sini rahmatullahi alaihi. Wa qaulullahi azza wa jalla wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Berikanlah peringatan kepada mereka orang-orang yang takut apabila nantinya mereka akan digiring menuju Rabb mereka. Sampaikan kepada mereka, mereka tidak akan memiliki selain Allah Azza wa Jalla adanya penolong dan orang yang akan memberikan syafaat. Nah, Rasul diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umat manusia tentang kengerian yang terjadi di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan seseorang ketika datang hari kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya, melindunginya, dan bahkan memberikan kepadanya syafaat. Nah, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dinafikan adanya syafaat. Nanti akan kita sebutkan asy-syafa'ah syafa'atan, syafa'atun mutsbatah wa syafa'atun manfiyah. Wa qauluhu qul lillahi syafa'atu jami'a. Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44, katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Jadi kalau semisal kita mengharap syafaatnya orang soleh, jangan minta ke orang solehnya. Naam, ya wali si fulan, berikanlah kepada saya syafaatmu di hari kiamat. Ya Rasulullah, berikanlah kepada saya syafaatmu di hari kiamat. Tidak boleh yang demikian. Karena syafaat adalah milik Allah, maka wajib untuk seseorang memintanya kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita meminta syafaat kepada makhluk dengan mengatakan, ya fulan, berikanlah kepada saya syafaatmu nanti di hari kiamat, selamatkanlah saya dari murka Allah, ini kesyirikan. Ini perkara syirik yang dilarang di dalam Al-Quran. Dan termasuk dari perbuatan mereka orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qawluhu, dan firman Allah azza wa jalla, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, siapakah seseorang yang akan memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ditetapkan adanya syafaat, namun dikaitkan dengan adanya izin dari Allah azza wa jalla. Tidak semerta-merta seseorang itu bisa memberikan syafaat kepada yang lain, tapi mendapatkan izin dari Allah terlebih dahulu, baru kemudian mereka memberikannya kepada yang lain. Wa qauluhu, dan firman Allah azza wa jalla, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak para malaikat-malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan kepada mereka memberikannya, liman yasha'u, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, wa yarda, dan diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Perhatikan pada ayat-ayat yang tadi kita sebutkan dan kita bacakan, ayat-ayat yang pertama yang diuraikan oleh musannif menafikan adanya syafaat. Laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada untuk mereka dari selain Allah adanya seorang wali yang menolong mereka dan syafi' yang memberikan kepada mereka syafaat. Demikian pula dinafikan qul lillahi syafa'atu jami', karena syafaat milik Allah azza wa jalla, tidak milik makhluk. Namun di dua ayat yang tadi disebutkan ditetapkan adanya syafaat, namun disebutkan dalam bentuk adanya syarat. Yang pertama, izin dari Allah. Yang kedua, bagi siapa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka para ulama mentafsirkan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, menunjukkan bahwasanya di sana ada syafaat manfiyah, ada syafaat musbatah. Syafaat musbatah adalah syafaat yang terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, yang pertama adalah adanya izin dari Allah. Iznullah li syafi'ayu syafa'. Allah memberikan izin kepada seorang yang memberikan syafaat untuk dia berikan syafaat tersebut. Yang kedua, ridhullah lil masyfu'. Allah ridha kepada orang yang hendak diberikan syafaat. Naam. Allah ridha kepada orang yang hendak diberikan syafaat, atau dengan kata lain sebagian mengungkapkan ridhullah li syafi' wal masyfu'. Allah ridha kepada orang yang hendak memberikan syafaat dan yang akan diberikan syafaat. Nah, ini syarat-syarat syafaatun musbatah, menunjukkan kepada kita orang-orang yang Allah izinkan, diizinkannya mereka untuk memberikan syafaat disebabkan karena Allah berkeinginan untuk memuliakan mereka, disebabkan karena amalan-amalan soleh yang mereka amalkan. Seperti orang-orang yang syahid, Allah izinkan untuk mereka memberikan syafaat kepada kerabat-kerabat dan keluarganya yang dikehendakinya setelah Allah izinkan. Nah, seorang anak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan syarat anaknya adalah seorang anak yang soleh. Seorang anak yang soleh. Para nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Para rasul juga demikian. Bahkan malaikat memberikan syafaat kepada mereka, ahli iman, ahli Islam. Nah, ini menunjukkan makhluk-makhluk yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat adalah makhluk-makhluk yang mulia, yang mereka dimuliakan oleh Allah disebabkan karena Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya, kepada yang lainnya. Nah, sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalah yang lainnya, wa syafi' mukramun bisyafa'ah. Orang yang memberikan syafaat dimuliakan dengan syafaatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang mulia. Namun orang-orang yang mulia tersebut karena amalan-amalan yang mereka amalkan di alam dunia, mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal, tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Yang pertama. Yang kedua, ke seseorang yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang Allah ridhoi adalah ahli iman dan Islam. Allah ridha kepada mereka. Menunjukkan di sana ada orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, yaitu dari kalangan al-kafirin, al-musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan al-munafiqin, orang-orang munafiqin. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik adalah orang-orang yang dikecualikan mendapatkan asy-syafa'at. Walan tajida lahum nasira. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa tentang keadaan orang-orang munafikin, Allah letakkan mereka fi darkil asfali minan nar, di kerak neraka jahanam yang paling bawahnya. Walan tajida lahum nasira. Engkau tidak akan menjumpai ada seorang pun yang menolong mereka keluar dari azab tersebut. Nah, sehingga orang yang Allah ridhai adalah ahli Islam, ahli iman. Mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan syafaat oleh para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para syuhada, ahli iman, ahli Islam yang banyak melakukan amalan-amalan kejelekan sehingga ketika ditimbang di mizan, ternyata amalan kejelekannya lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya. Nah, mereka lah yang akan diberikan syafaat untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Subhanallah. Maka dari itu, berusahalah, berupayalah masing-masing kita untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, harapannya agar kita menjadi seorang anak yang soleh, yang kita akan memberikan syafaat kepada ayah dan ibu kita nanti di yaumil qiyamah. Sehingga kiat dan rajinlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang dia berbakti kepada orang tuanya dengan melakukan amalan-amalan yang bisa dia berikan ke orang tuanya, disebutkan oleh mereka para ulama, Allah akan jadikan anaknya juga demikian kepadanya. Allah akan jadikan anaknya akan demikian kepadanya. Kalau seorang sama orang tuanya suka durhaka, suka membantah, membuat pusing orang tuanya, tidak mentaati mereka, sering membuat nangis orang tuanya, sampai meninggalnya dia demikian, orang tuanya tidak ridha kepadanya, nanti pada keturunannya Allah akan jadikan anaknya itu demikian kepadanya. Subhanallah. Maka dari itu, kiat-kiatlah di dalam mempelajari ilmu agama Allah, dan seringlah berdoa kepada Allah agar kita dijadikan sebagai seorang yang soleh, yang kebaikannya untuk kita dan juga akan kita bisa berikan ke orang lain, terkhusus orang tua yang kita miliki tersebut. Kemudian kita bacakan firman Allah yang selanjutnya, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fis sama. Katakanlah orang-orang yang kalian seru, yang kalian sangka dari selain Allah Azza wa Jalla, la yamlikuna mithqala dzarrah, mereka tidak memiliki sebesar biji mithqal di langit ini, wala fil ardi, tidak pula di bumi ini. Artinya mereka tidak memiliki andil sedikit pun. Bahkan memiliki sesuatu yang ada di bumi dan di langit, mereka enggak memilikinya. Karena yang memilikinya adalah Allah Azza wa Jalla. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun yang disangka oleh orang-orang musyrikin bahwasanya berhala mereka adalah berhala yang demikian dan demikian, sesembahan mereka adalah demikian dan demikian, adalah persangkaan yang batil, yang yukhaliful waqi', menyelisih realita kenyataan yang sebenarnya. Karena semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik makhluk. Nah, para malaikat saja ketika mendengarkan ucapan Allah tersungkur pingsan, sujud takut kepada Allah. Langit saja ketika mendengarkan perkataan Allah bergemuruh, bergemuruh langit. Ini menunjukkan takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, Abul Abbas itu kunyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Kunyah beliau itu Abul Abbas. Beliau mengatakan, nafallahu amma siwahu, Allah menafikan seluruh selainnya, atau dari seluruh selainnya, kullama yata'allaku bihil musyrikun, segala sesuatu yang orang-orang musyrikin itu bergantung dengannya. Naam. Artinya Allah membantah semua dari sebab orang-orang musyrikin itu bersandar ke Tuhan-Tuhan mereka, tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang musyrikin mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka sembah memiliki andil di dalam menciptakan langit dan bumi. Allah nafikan, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Bahkan sebesar mithqal dzarrah saja, biji yang paling kecil, nah, biji debu saja mereka enggak bisa, mereka enggak memilikinya. Apalagi sesuatu yang besar. Nah, fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Allah menafikan di dalam ayat tersebut bahwasanya ada selain Allah yang memiliki langit dan bumi, ataukah memiliki bahagian darinya. Aw yakunu aunan lillah, ataukah menolong Allah azza wa jalla, membantu Allah. Allah nafikan, wa ma lahu minhu min dhahir. Allah tidak, dan mereka tidak membantu Allah azza wa jalla sedikit pun. Walam yabqa illa syafa'ah, bila alasan-alasan tersebut ternafikan dan dinafikan oleh Allah azza wa jalla, maka yang tersisa adalah alasan syafaat tadi. Mereka berujar, beranggapan apa yang mereka sembah akan memberikan kepada mereka syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu ar-rabbu. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidaklah bermanfaat kecuali untuk siapa yang telah diizinkan oleh Allah azza wa jalla. Wa la yashfa'una illa liman irtadha. Mereka pun, orang-orang yang Allah izinkan, tidaklah memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan di sana ada syafaat musbatah, ada syafaat manfiyah. Syafaat musbatah yang ditetapkan di dalam Al-Quran adalah syafaat yang terpenuhi padanya syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Allah memberikan izin kepada seorang yang memberikan syafaat untuk ia berikan syafaat kepada orang yang diinginkan. Yang kedua, ridhonya Allah kepada orang yang hendak memberikan syafaat dan yang hendak diberi syafaat. Kalau ini terkumpul semuanya, maka ditetapkanlah adanya syafaat tersebut. Namun kalau semisal ternyata tidak terpenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, jadilah syafaat itu syafaat manfiyah, hanya sekedar pengakuan dan anggapan saja. Namun pada hakikatnya tidak ada syafaat tersebut, dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang musyrik tidak bisa diberi syafaat oleh orang-orang yang soleh. Seorang yang soleh tidak bisa memberikan syafaat kepada seorang yang kafir, yang musyrik. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang Allah Azza wa Jalla murkai mereka, membenci mereka. Nah, bahkan Allah sebutkan syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia di sisi Allah adalah mereka. Menunjukkan Allah tidak ridha kepada orang-orang tersebut. Inilah penyebab syafaat itu dinafikan di dalam Al-Quran. Sekedar pengakuan tanpa ada kenyataannya. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.